bersyukur memiliki kamu. Ku bahagia ada di sampingmu. Hati ini terasa dewasa bersama diriku. Everybody to the party tonight. 45, 45, 45. Yeah.